diwajib ambil amal jazm yang masuk pada fi'il mudhari dan menjazmkan fi'il mudhari. Kita lanjut pembahasan berikutnya tentang al-marfu'at, isim-isim yang dirafa. Qal mu'allif Muhammad bin Muhammad Hasan Haji yang ma'am bin Ajirun dan Allah Ta'ala qal bab marfu'at al-asma, bab isim-isim yang dirafa. Al-marfu'at sab'ah, isim-isim yang dirafa ada tujuh. Wahai yang fa'il, yaitu fa'il. Wal maf'ul ladhi lam yusamma, dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ma'ibul fa'il. Wal mubtada' wa khabar, dan mubtada' dan khabarnya. Wa khabaru kana akhwat, dan khabar kana, dan sadari-sadarinya. Khabaru inna wa akhwat, dan khabar inna, dan sadari-sadarinya. Wa tabi'il marfu, dan tabi'il marfu mengikuti marfu', mengikuti mansubnya. Wa huwa arba'at asya', ada empat macam tawabi', yaitu an-na'tu wal-'athfu wat-tawkid wal-bada'. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di sini mu'allif menerangkan isim-isim yang di rafa', keadaan isim sebenarnya telah kita sebutkan sebelumnya. Keadaan isim tidak lepas dalam i'rab dari tiga keadaan: marfu', mansub, atau majrur. Dan di sini mu'alim mulai dengan marfu'at. Nah, karena yang namanya jumlah mufidah tidak lepas dari isim, marfu' pasti ada isim marfu'nya. Ada pun mansub majrur, terkadang jumlah mufidah tidak ada yang mansub atau majrurnya, namun marfu' pasti harus ada. Nah, karena jumlah, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah fi'il fa'il, fa'il marfu'. Jumlah ismiyah mubtada' dan khabar, khabar mubtada' dan khabar marfu'. Nah, ini dari tiga keadaan isim yang paling, kedudukan yang paling tinggi isim marfu'. Nah, karena yang namanya jumlah mufidah tidak lepas dari isim marfu'. Penjelasannya kata beliau, qala syari Muhammad bin Abdul Hamid rahimallahu ta'ala, wa aqul, saya katakan syari, qad alimta mimma madha, karena kamu ketahui dari penjelasan yang pernah lewat, anna al-ism al-mu'rab yaqa'u fi thalathati mawaqi', bahwa isim mu'rab terletak pada tiga keadaan. Letak tempat i'rabnya tiga tempat isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab, Indah? Ma taghayyur akhiru sabi kufunin amin. Nah, lawannya mu'rab apa? Indak baitul mabni ma'durun akhir. Kembalikan mu'rab ma taghayyara akhiru bi sabi dukhulil amil mabni ma la taghayyaru akhiru bi sabi dukhulil amil, yang tidak berubah akhirnya disebabkan maksudnya amil, perbedaan amil tetap tidak berubah. Apa itu amil? Tidak. Ma huwa al-amil? Kauna akhir kalimah ala wajihin makhsus. Ni'amah, sesuatu yang mengharuskan keadaan akhir kalimat pada keadaan khusus tertentu. Mengharuskan rofa, amil rofa. Mengharuskan nasab, amil nasab. Mengharuskan juzum, amil jazm. Mengharuskan jir, amil jirna. Seterusnya. Isi mu'rab terletak pada tiga tempat tentang i'rabnya, keadaannya di lapas ketiga ini. Mauki'i raf'i wa mauki'i nasbi wa mauki'i khafdi, tempat rafa, tempat nasab atau tempat khafat. Setiap isi mu'rab di lapas ketiga tempat tiga keadaan ini. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-mawaqi' awamil taqdih. Setiap satu dari tempat-tempat ini, apakah dia marfu, mansub, majrur, memiliki amil-amil tersendiri yang mengharuskan dia rafa, nasab atau jar, khafat. Masing-masing punya amil tersendiri. Waqad syara' al-mu'allif yubayyinu laka. Mu'allif mulai menerangkan untukmu amil-amil ini, tempat-tempat ini. Ala tafsil. Bayyin laka dzalika al-tafsil. Mu'allif mulai menerangkan untukmu dengan rinci, secara rinci. Wa bada bi dzikril marfu'at, dan mulai menyebutkan dari tiga keadaan isim mu'rab, memulai dengan marfu'at yang marfu'. Li'annahu li'anna al-ashraf, karena isim marfu' yang paling mulia dibandingkan dua temannya, mansub dan makhfu'. Yang paling mulia karena setiap jumlah pasti harus ada yang marfu', isim rafa'nya. Baik isim mu'rab yang pertama bunyinya, mungkin dia fi mahalli rafi', marfu' di tempat rafa'. Wa qad dzakara anna al-isma yakunu marfu'an fi sab'ati mawadhi'. Dan mu'allif telah menerangkan kesimpulan bahwasanya isim marfu' pada tujuh tempat. Isim marfu' pada tujuh tempat. Yang pertama, idza kana fa'il, apabila dia sebagai fa'il. Idza kana dia fa'il marra ma'ana fi yasar. Ma mana? Dalam adalla ala ish ala man fa'ala al-fi'la aw man awjaba al-fi'la al-ismu al-madhkuru qablahu fi'luhu adalla ala man fa'ala al-fi'la aw man awjaba al-fi'la. Isim marfu ini disebutkan sebelumnya fi'ilnya dan menunjukkan dia melakukan perbuatan pelakunya. Ini fa'il. Fa'il ada berapa macam? Fa'il ada berapa macam bagian fa'il? Apa itu? Nah, asal fa'il zahir dan dhamir. Apa itu fa'il zahir? Domir juga ada nampak juga. Dua rumah. Isim zahir apa isim zahir? Cacu itu domir disetir. Mana tak zahir? Domir. Ya, negatif. Kalau isim zahir. Dan sebelahnya apa ismu zahir? Sebelahnya madalla ala sama. Madalla ala sama. Dia menyasar ke dia? Nah. Madalla ala sama. Atau ulama lainnya ma yadullu ala ma'na biduni haja ila qarina. Maknanya jelas, namun tanda menunjukkan qarina. Takallum khitab atau ghaibah. Nah. Maka apa? Madalla. Ma yadullu ala ma'na biduni qarina, biduni haja ila qarina. Ada yang dilewat di sini. Nah, nah dalam alam sama ya dalam menyasar. Contohnya wa misalu Aliun wa Muhammad, Ali bin Muhammad. Fa inna yaqul dalam ucapanmu hadara Aliun wa safara Muhammadun. Baik. Aliun. Aliun wa Muhammad. Baik. Fa'il mafu'ul. Nah. Kilahuma madha? Wa fa'il mafu'ul. Ana mudhafi dan syahid pada dua contoh tersebut lafaz Ali dan Muhammad kedua-duanya marfu sebagai fa'il. Dan di antara tempat isim itu marfu apabila dia terletak sebagai fa'il yang menunjukkan pelaku perbuatan atau pekerjaan. Berikutnya yang kedua an yakuna na'iban 'anil fa'il, pengganti dari fa'il. Pengganti dari fa'il. Wa huwa alladhi sammahu al-mu'allif al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ini yang dinamakan oleh mu'allif, disebut oleh mu'allif dengan al-fa'il al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini disebut dengan na'ibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nah, contohnya al-ghusn wal mata'. Al-ghusn wal mata' min qaul dari ucapan kuti al-ghusn wa sariqa al-mata'. Tangga itu dipotong, barang itu dicuri. Dan syahid dan misal lain al-ghusn wal mata'. Hai. Hai hu marfu'un di marfu'un di annahu naibul fa'il. Nah. Al-ghusnu wal mata'na. Syahid menentang lafaz al-ghusnu wal mata'na. Kul wahid minhuma marfu' kaunihi naibul fa'il. Kemudian yang ketiga dan keempat, al-mubtada' wal khabar. Mubtada' wal khabar. Ma huwa al-mubtada'? Ismun wa khabar. Ismun wa khabar. Nah, contohnya Muhammadun musafirun wa Aliun mujtahidun. Dan ana syahid Muhammadun musafirun Aliun mujtahidun. Mana syahidnya? Muhammad sebagai mubtada. Musafirun. Nah. Aliun sebagai. Keduanya marfu. Yang pertama marfu akan sebagai mubtada, yang kedua marfu akan sebagai khabar. Muhammad Ali dulu marfu sebagai mubtada. Musafirun dan mujtahidun dulu marfu sebagai khabar. Nah, ini adalah tempat yang ketiga dan keempat isim marfu apabila ia terletak sebagai mubtada atau terletak sebagai khabar. Khabar adalah penyempurna mubtada. Bagian dengannya bisa mubtada menjadi jumlah mufidah. Juzul ladzi yatimu bihi ma'al mubtada jumlatun mufidah. Kemudian yang berikutnya kelima ismu kana wa ihda akhwatiha. Isim kan atau salah satu dari saudara-saudarinya. Khawatu kana apa saja yang hendak? Sudah lewat semua, tinggal mengajak orangnya. Sebenarnya kena. Laisa. Kaan. Sebenarnya sedari-sedarinya kanan. Asbah. Ansa. Ansa. Data. Data. Wa mazala. Mazala. Wa man fakha. Man. Fakha. Man fakha. Apa saja ulang lagi? Laisa, Sora, Sora, Data, Data, Mahamfakta, Mahamfakta, Laisa, ma'amfakta, soro, ma'asbaha, ma'amfakta, asbaha, asbaha. Dan nyeleng. Sebelahnya. Wafatnya, wafat. Sebelahnya, ulangi lagi. Apa saja sebenarnya Laisa? Amsa, Asbaha, Abha, Dhanna, Bata, Sora, Manfatka, Mabariha, Mazala, Madama, Madasar Khamadari. Nah, asal nabar apa? Sehingga akhwatiha terbagi menjadi tiga. Ada yang beramal tanpa syarat 8, beramal yang syarat dahulu oleh nafiyah 4, dan yang beramal didahului dengan syarat dahulu 5, masariyah 1, madama. Nah contohnya Ibrahim al-Barat bin kana Ibrahim mujtahidan wa asbaha al-bardu shadidan al-bardu Ibrahim asbaha al-bardu shadidan dayana syahid Ibrahim al-bardu hai Semakana. Nah, Ibrahim marfu li anna ismu kana, kadali al-bardu marfu li anna ismu kana. Hadha min al-mawadi' allati yakunu al-ismu fiha marfu'an. Nah, ini tempat yang kelima, isim marfu, apabila dia terletak sebagai isim kana atau isim saudari-saudarinya kana. Kemudian yang keenam, khabaru inna atau inda akhwat, ya, khabar inna atau salah satu saudarinya. Akhwat inna. Inna. Inna. Anna. Anna. Anna. Lakinna. Lakinna. Laita. Laita. La'anla. La'anla. Nah, enam. Inna. Khawatiha. Nah, contohnya fadilun wa qadirun min qalika, dari ucapan inna Muhammadan fadilun, inna Allah ala kulli syai'in qadirun. Lain syahid. Ada syahid nal mithalain. Jadi nak kita tahu. Iya kat. Fadilun wa qadirun. Haif. Dari segi mana dia? Syahid. Fadilun. Khabar inna. Nah, khabar inna. Mansubun. Hmm? Man marfu'un. Marfu'un. Nah. Likaunihi khabar inna. Nah. Qadir. Kadalik. Nah. Qadir. Kadalik marfu'. Khabar inna. Nah, ini tempat yang keenam, isim marfu. Ada terletak sebagai khabar inna atau khabar salah satu saudarinya inna. Yaitu khabar anna, lakinna, laita, dan seterusnya. Ini yang terakhir, yang ketujuh, tabi'ul marfu', yang mengikuti isim marfu' sebelumnya. Wa tabi'u arba'atu anwa', tabi' ada empat macam. Al-awwalu an-na'tu, yang pertama na'at. Nah, contohnya, al-fadilu wa karimun. Min qawli kata ucapan, zarani Muhammadun al-fadilu. Dan syahid? Al-fadilu. Haif? Al-fadilu. Na'at. Dan marfu' marfu'un, yaitu na'at. وقابلني رجل كريم لأن الشاهد حيف نعم نعت لرجل ونعت المرفوع مرفوع مثله نعم وثاني قدوان العطف وهو على ضربين عطف بيان وعطف نسب yang kedua عطف ada dua macam عطف بيان dan عطف نسب فمثال عطف البيان contoh عطف بيان عمر لفظ عمر من قولك dari ucapanmu سافر أبو حفص عمر دعنا الشهيد حيث أبي حفص معطوف على أبي حفص نعم وعطف المرفوع مرفوع مثله ومثال عطف النسب contoh عطف نسب خالد من قولك تشارك محمد خالد شركات محمد خالد إلى أين الشاهد هاي طبعا على محمد نعم والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله نعم yang kedua dari tawabi' an wasalis at-tawkid yang ketiga tawkid misal contohnya nafsuh taukid ma'nawina min qawli li ucapan mu zaranil amiru nafsuhu la'ina syahid nafsu haif mana dari segi mana dia syahidnya nah taukid lagi lafaz al-amir muakkadnya al-amir al-amir marfu taukid marfu marfuun mithluh wa rabi al-badal in kana badal maksudnya akhuka min qawli dari ucapanmu hadara aliyun akhuka ila ayna syahid haif badal na'am نعم. والبدل للمرفوع مرفوع، البدل عن المرفوع مرفوع مثل هذا. بدل المرفوع مرفوع مثل هذا. Jadi yang tadi Ustaz di atas Rafa'a Abu Hafsah bin Umar. Kayak susah membedakan dengan mana Ustaz? Semua yang di Arab atau bayan bisa di Arab badal. Di antara bedanya kalau atau bayan dia kan jelas menyempurna. Adapun badal dia maksud bin hub. Maksud ala niyah takrarul amil badal. Dan misalnya kita dari lafaz safara Abu Hafs Umar, Umar bisa di Arab badal, bisa di Arab atau badal, tergantung niat kita. Kalau niat kita ingin mengkhabarkan safarnya Abu Hafs yang dihukumi adalah Abu Hafs, Umar sebagai penjelas, maka Umar sebagai apa? Atau bayan. Adapun jika yang kita maksudkan adalah safarnya Umar, Abu Hafs sebagai pendahulu saja, maka Umar dia sebagai apa? Badal. Badal maksud bil hukum. Ini artinya kalau badal Umar. Ini lafaz satu contoh ini safar Abu Hafs Umar, Umar bisa apa bayan bisa badal tergantung niat kita. Kalau kita niatkan yang dihukumi Abu Hafs maksud bil hukum Abu Hafs, berarti Umar sebagai apa? Atof bayan. Ya kalau kita maksudkan bil hukum Umar, safarnya Umar, Abu Hafs hanya sebagai pendahulu dia tahu fi'at tamhid, maka Umar sebagai badal. Dan antara bedanya badal dan pembayan, badal maksud bil hukum. Badal wal maksudu bil hukum. Dan apa bayan sebagai penyempurna saja, penjelas, bukan maksud bil hukum. Itu yang dibawa bisa juga bisa. Nah, hadar ya, atau bisa antum bayan bisa badal. Kalau lanjut, bisa dikatakan akul bayan dia datang apa namanya lebih jelas daripada yang sebelumnya. Apa bayan apa? Bayan ini maksudnya dia lebih jelas daripada yang sebelumnya. Misalnya Abu Hafsin Umar, maksudnya katakan Umar lebih jelas daripada Abu Hafs. Abu Hafs. Sebagai penjelas saja. Ada sebagian yang secara itlak semuanya di Arab apa bayan bisa badal, ada yang mengecualikan, ada beberapa keadaan tidak bisa. Bisa hanya bisa apa bayan tidak bisa badal. Ada yang tanpa pengecualian. Tak ada khilaf nanti kalangan mencari yang mudah. Ada yang hukum secara mutlak semua yang di Arab atau bayan biasa di Arab badal. Sebagian lainnya ada yang mengecualikan bisa, tapi ada beberapa tempat yang tidak bisa. Kemudian kata Syarih. Wajah jatuh makan hari tawabi' kunnuha atau ba'duha. Apabila berkumpul semua tawabi' ini atau sebagiannya dalam satu kalam, satu jumlah, qaddam dan na'at, kamu dahulukan yang paling dahulu, yang pertama adalah na'atnya. Thumma atfal bayan, kemudian atfah bayan. Thumma tawqid, kemudian tawqid. Thumma al-badal, kemudian badal. Thumma atfal nasak, kemudian atfah nasak. Jika berkumpul lima-limanya, maka yang disebutkan pertama adalah na'at, kemudian atof bayan, kemudian taukid, kemudian badal, kemudian atof nasak. Sini di hasyiahnya disebutkan fa in qulta lima qudima na'tu akhir al'aqd, kenapa didahulukan na'at dan diakhirkan ataf? Jawabannya sebagai anak hamidi, karena na'at akan juz min madbu'. Karena at ibaratnya seperti bagian, seperti juz, seperti bagian dari yang diikuti, seperti bagian matbu'nya. Wal bayanu jar madan bayan, apa bayan sama juga. Kedudukannya seolah seperti bagian dari matbu'nya. Wa taukidu syabihun bil bayan, dan taukid menyerupai bayan. Taukid menyerupai ataf bayan. Wal badal ala niyat takdiri amil. Badal dengan niat mentakdirkan ada amil sih. Pengulangan amil. Fahuwa kal munfas, seperti yang terpisah. Badal maksud bin hukum. Diniatkan pengulangan amilnya. Kayak tadi misalnya hadar aliyun akhuka. Badal dengan niat pentakdiran amil itu hadar aliyun hadara akhuka. Tadi maksud bin hukum. Apa sih? Wal badal ala niyah takdiri amil, bahwa kan munfasil, seperti kalimat yang terpisah. Wal atu fihi wasitah takdir, dan ataf nasab ada pemisah lafad, itu huruf-huruf ataf waw fa dan pemisah, sehingga dia paling terakhir. Nah, ini urutannya jika tawabi berkumpul dalam satu jumlah. Yang pertama na'at, kemudian ataf bayan, taukid, badal, atfun nasab. Tadribun ala i'rab, latihan i'rab. A'ribil amtilatul atiyah. I'rablah contohnya berikut ini. Ibrahim mukhlisun, wa kana rabbuka qadiran. Inna Allaha sami'ud du'a'i. Al-jawabannya cara latihan i'rab yang pertama, Ibrahimu, Ibrahim mukhlisun, Ibrahim mubtada marfu'un bil ibtida', yang merafakannya amil ma'nawi bil ibtida'. Wa alamat rafi'i dhammatu dhahra, kana rafi'i dhammah dhahira. Mukhlisun khabar mubtada marfu'un bil mubtada', wa alamat rafi'i dhammatu dhahira. Adapun khabar yang merafakannya amil lafzi, apa yang merafakannya mubtada, merafakannya adalah dhammah dhahira. Yang kedua, kana fi'lu madhi naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Fi'lu madhi naqis merafakkan isim dan menasabkan khabar. Rabbu ismu kana marfu', marfu'un biha, marfu' dengan kana. Wa alamat rafi'i dhammatu dhadd, dan tanda rafa'i adalah dhammah dhahira. Apa dhahira? Indak dhammah dhahira. Kenapa dikatakan dhahira? Nah, ma lahu suratun fil lafzi, sekian al-zahira. Wa rabbu mudhaf, rabbu mudhaf al-kaf, adabun kaf maksud dalam jenis rabbuka. Ini kaf kan terdiri dari satu huruf ya, tidak dikatakan ka, wa ka tidak, tapi apa disebut nama hurufnya wal kaf, karena dia tersusun dari satu huruf. Maka cara membacanya disebut nama hurufnya, bukan langsung dibaca harakatnya. Wal kaf dhamirul mukhatab mudhafun ilaih mabni al fathi mahalli khafdin. Qadiran khabaru kana mansubun biha wa alamat nasbi al fathatu dhahira. Qadiran sebagai khabar kana mansub dengan kana, dan tanda nasbnya adalah fathah dhahira. Wal kaf dhamirul mukhatab mudhafun ilaih, ada di kitab. Yang ketiga, inna harfu taukid wa nasb, taukid dan nasab. Allah ismu inna mansubun bih wa alamat nasbi al fathah dhahira. Lafzul jalal Allah sebagai isim inna mansub dengan inna, dan tanda nasabnya adalah fathah dhahira. Sami'u khabaru inna marfu'un bih wa alamat rafi'i dhammatu dhahira. Adapun sami'u sebagai khabar inna marfu' dengan inna, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahira. Wa sami'u mudhaf, sami' dia sebagai mudhaf. Wa du'ai mudhafun ilaih, du'ai sebagai mudhafun ilaih. Makhfudun bil idhafah, makhfud dengan idhafah. Wa alamat khafdil kasrah dhahira, dan tanda khafatnya adalah kasrah dhahira. Ikhwani fil din rahimani rahimakumullah, ini secara garis besar tempat-tempat isim marfu' adalah asma. Nanti akan diterangkan oleh Alif sharing satu persatu hukum dari masing-masing tempat-tempat rafa' ini. Ada PR sebelumnya? Ada yang belum jelas sampai di sini? Kumpul PR-nya. Robiah. Ada yang tidak ada yang tidak.